بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني في الله أعزكم الله. Kita lanjutkan apa yang telah kita bicarakan di sesi yang pertama. Di dalam sesi yang pertama tiga perkara telah kita baca tentang asbab hatta al-mamat. Yang pertama i'tisam bi kitab sunnah, berpegang teguh kitab dan sunnah. Yang kedua agar kita sabar sampai mati, istidamah fi ta'ah, terus menerus melakukan perbuatan ketaatan. Yang ketiga adalah doa wal ilhah ala Allah bisabat. Kita memohon doa kepada Allah agar Allah berikan sabat kepada kita. Sementara sekarang yang keempat, yang keempat adalah zikrullah ta'ala. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kita mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tolong kita. Maka Allah menjadikan kita orang yang sabat di jalan Allah. Lihatlah atas ayat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Anfal ayat 45. Allah menggabungkan antara kalimat zikir dan sabat di dalam satu ayat ketika Allah mengajar kita jika kita bertemu dengan lawan. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, fasbitu wadhkuru, maka perintah Allah ketika itu adalah tabik, tetap kamu di situ, jangan lari, dan wadhkuru. Banyak-banyak yang kau berzikir kepada Allah dengan zikir akan membantu anda agar anda bisa bersabat di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha katsiran, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun, semoga engkau menjadi memperoleh kemenangan. Ikhwanillah azakumullah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, fasbutu wadhkurullaha katsiran, agar tetap dan banyak-banyak berzikir. Dengan berzikir maka akan lebih mudah. Dengan banyak-banyak berzikir maka akan lebih mudah kepada kita istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab as-sabat yang kelima adalah adamul istighrar, adamul istighrar bil batil wa kafal mubattilin. Jangan mudah tertipu dengan kebatilan atau banyaknya kebatilan yang ada. Karena umumnya orang batil terus kita menjadi batil, tak? Walaupun kebanyakan orang batil, tetap kita harus di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah terkecoh dengan banyaknya orang-orang bermaksiat kepada Allah. Jangan mudah terpancing ketika orang-orang berbuat salah, menyelisihi agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita semua dalam surat Ali Imran ayat 196-197, Allah berfirman, "La yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad." Jangan engkau tertipu oleh gerak-geriknya sejak terbanyak orang kafir di dalam negeri. Orang kafir itu orang kafir. Jangan karena ulahnya mereka kita terperangnya lalu ikut-ikutan. Gara-gara perangnya orang kafir menarik, lalu ramai-ramai kaum muslimin terpancing untuk ikut ke sana kemari. Lah, barang siapa yang mudah tertarik ke sana kemari, mengikuti tren, mengikuti mode, biasanya orang yang cinta terhadap tren, cinta terhadap mode, paling mudah terpengaruh ke sana kemari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita, لا تغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Jangan mudah terombang-ambing dengan perbuatan-perbuatan orang kafir di negeri. Mata'un qalilun. Kehidupan dunia itu mata'un qalilun. Kesenangan yang sedikit, kebahagiaan yang sedikit. Kalau kita melihat orang kafir, wah orang kafir sudah punya ini, sudah punya itu. Wah hebatnya. Alangkah indahnya, alangkah nikmatnya, alangkah terus. Tidak pernah habis. Mata'an qalilun. Ingatlah. Bahwa apa yang mereka rasakan, apa yang mereka miliki, mata'an qalilun. Kesenangan sedikit. Yang sebentar. Sifatnya temporer saja. Thumma ma'wahum jahannam. Setelah mereka mendapatkan mata'an qalilun, kenikmatan-kenikmatan sedikit itu. Bagi orang kafir. Thumma ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah jahannam. Kembalinya mereka ke jahannam. Wa bi'sal mihad. Tempat kembali yang paling jelek. Ikhwan fillah jazakumullah. Apalah artinya kenikmatan yang sedikit setelah itu akan mendapatkan kesengsaraan yang panjang, yang kekal, yang abadi. Ketika Anda melihat apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang yang banyak berbuat dosa, dengan kelakuan mereka, mereka dapat demikian karena telah melalui proses kemaksiatan-kemaksiatan yang panjang. Nampak di mata Anda kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Ketahuilah yang demikian itu mata'un qalilun. Setelah itu yang penting, wa ma'wahum jahannam. Sementara tempat tinggal kembali mereka setelah mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu adalah jahannam. Ketika kita sadar bahwa kayak apapun nikmatnya jadi orang kafir di dunia, senikmat apapun kemaksiatan itu di dunia, kalau Anda ingat mata'an qalilun, setelah itu ma'wahum jahannam, Anda akan tinggalkan. Anda akan bersabar dengan keadaan sekarang ini. Alhamdulillah. Walaupun demikian saya tidak bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Walaupun mobil saya sederhana tapi saya tidak riba. Alhamdulillah. Walaupun rumah saya sederhana tapi saya tidak kena riba. Alhamdulillah. Terus bersyukur kepada Allah. Si fulan, walaupun rumahnya bagus kayak apa tapi riba. Kalau sempat dia bertobat, maka nikmatlah bagi dia. Semoga Allah berikan kesempatan dia tobat, tobat, tobat. Tapi kalau tidak, apa nasibnya dia? Bagaimana nasibnya dia di surga? Di kelak, di akhirat kelak. Ketika kita kembalikan perkara itu, kita tidak mudah tertipu dengan gerak-geriknya orang-orang kafir ataupun orang-orang yang bergelimang dengan dosa, kita akan tetap sabar di jalan Allah SWT. Yang keenam, at-tahalli bi akhlaq al-mu'inah ala sabat. Yang keenam ini menyangkut masalah akhlak. Hendaknya bagi siapa-siapa ini sabat sampai kematian datang, hiasilah diri Anda, hiasilah kehidupan Anda ini dengan akhlak-akhlak yang mulia. Barang siapa yang berakhlak dengan akhlak mulia akan membantu dia tetap sabat di jalan Allah SWT. Di antara akhlak-akhlak yang mulia adalah sabar dan takwa. Barang siapa yang memiliki sabar, barang siapa yang memiliki ketakwaan kepada Allah SWT, maka dia akan menjadi orang yang sabar sampai kematian datang. Allah memberitahukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istiru wa sabiru wa rabitu, bersabarlah kalian dan terus berupaya untuk Anda di dalam keadaan sabar itu dan rabitu, mengikat diri, berusaha apa arribat wattaqullah, sehingga bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Dengan sabar dan takwa maka kalian akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan. Yang ketujuh, yang terakhir, ikhwan fillah azakumullah, adalah iltifaf haulal ulama as-salihin. Kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, maka hendaknya kita mau mendekat kepada ulama. Ulama yang harus Anda pilih adalah ulama-ulama saleh. Ulama yang betul-betul mengajak Anda kepada kebenaran. Ulama yang betul-betul mengajarkan dan mencontohkan kepada Anda bagaimana menjadi orang yang saleh. Bukan cuma sekedar kalam, ucapan-ucapan tak ada. Karena banyak orang yang mengaku ulama tetapi sesungguhnya bukanlah ulama, tidak bisa menjadikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Bila Anda mendapatkan seorang ulama, betul-betul ulama, dan dia bisa menjadikan contoh teladan, maka datangilah dia, dekatilah dia. Maka kedekatan Anda padanya akan membimbing Anda, akan mengajak Anda untuk selalu berbuat yang baik. Kalau ulama itu pun tidak ada di tempat kita, carilah du'at as-salihin, as-sabiqin, carilah du'at da'i-da'i yang benar, yang jujur, bukan mengajak kepada hizbiyah, kepada kelompok tertentu, ingin mencari suara. Bukan du'at yang mengajak kepada golongan tertentu, bukan du'at kepada tujuan, tujuan tertentu sifatnya duniawi. Karena dia punya perusahaan tertentu, dia mengajak orang, alasnya agama, terus punya acara-acara lain. Tetapi carilah du'at da'i-da'i yang bisa menasihati kita, bisa mengajak kita kepada kebenaran, dan bisa menjadi contoh teladan bagi kita. Ulama as-salihin dan du'at as-sabiqin inilah yang akan mengajak kita kepada sahabat. Ketika fitnah datang, yusabbituna an-nasa hina fitnah. Ketika fitnah datang, mereka lah yang akan membantu kita agar kita tetap sabar. Wa yu'minunahum hina khauf wa rahab. Ketika datang rasa takut, maka du'at yang seperti ini akan menjadi pelindung yang menenangkan, menyejukkan hati. Ulaika masahadid dija', mereka inilah pelita, penerang dan kegelap. Yuhyilahum al-qulub al-ibad, yang menghidupkan jiwa-jiwanya manusia. Wa yukhallisu bihim akhirihim min al-fasad, yang akan membebaskan seseorang dari kefasad dan dari kehancuran. Wa yatamassaku ala tariqil qawim bi sababihim umamun wa aqwam. Yang berpegang teguh di jalan yang benar, yang menjadikan sebab umat menjadi benar, umat menjadi terbimbing oleh karena dia. Anda lihat bagaimana kalau ada seorang dai satu mengajar dengan kebenaran, dengan ilmu. Kalau ada satu dai yang seperti ini, maka dia menjadi pelindung, menjadi penerang. Yang semula seseorang mudah terjatuh dalam kemaksiatan karena ada orang ini, dengan sebab jalan orang ini, maka dia akan menasehati, membuka ta'lim, jangan kalian berbuat maksiat kepada Allah. Kalau Allah murka, maka akan terjadi demikian. Subhanallah, dengan satu orang ini, 1, 2, 10, 20, 100 orang mendapatkan hidayah. Lalu itu bertambah, bertambah, bertambah. Yang semula orang terbiasa minum-minum khamr, karena ada orang ini, sehingga tahulah khamr itu haram, berbahaya, sebagainya, meninggalkan. Yang semula orang itu bergelut dalam kesyirikan, setelah diterangkan bahwa ini bahaya, ini adalah syirik. Kalau kau mati dalam keadaan demikian, maka neraka. Oleh karena itu, jauhkanlah perbuatan syirik. Dengan orang ini, sekian orang terhindar dari kesyirikan. Satu orang. Anda bayangkan kalau banyak. pentingnya kita mendekat kepada ulama ahlul ilm, paling tidak du'at as-sadiqin. Ikhwan fillah azakumullah, kita melihat bahwa muslimin terus menerus mengingat bagaimana zamannya Abu Bakar. Dulu di zaman Abu Bakar ada Abu Bakar. Mereka merasa zamannya Abu Bakar adanya pengayom. Permasalahan bisa selesai. Dia datang ke Abu Bakar, bertanya kepada Abu Bakar, maka selesai. Zaman Umar juga demikian, zaman Utsman, zaman Ali dan seterusnya. Mereka berlindung, mendekat kepada para ulama. Sama-sama ikhwan fillah azakumullah, dalam perkara perlunya kita ulama, perlunya kita pembimbing, perlunya kita seorang tokoh yang mengajak kita kepada agama, pembimbing kepada agama. Ibnu Qayyim berkata, beliau berkisah tentang ketika masih ada zaman syekhnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Waqtuna idza istadda bina khauf, ketika rasa takut itu datang, tambah dahsyatnya rasa takut. Sa'at bina ad-dhulum, dan perasaan waswas dan itu tambah besar, tambah luas. Wadha'at bina al-ard, rasanya dunia ini apa menghimpit kita. Atainahu, aku datang kepada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Fama huwa illa an narahu wa nasma' kalamahu fayadhabu dhalika kullaha anha. Maka ketika kami datang padanya, kami mendapatkan nasihat-nasihatnya, kami dengar ucapan-ucapannya, maka hilanglah perasaan sempit dada kita, perasaan zulum, bondon kita, perasaan-perasaan kita itu hilang semua. Rasa takut sirna. Kenapa? Ketika kita bermasalah, kita datang kepada ulama. Ketika kita ada merasa sempit dada, kita minta nasihat pada orang tua kita. Kalau keadaan kita demikian, maka as-sabat insyaallah bisa kita dapat. Inilah ikhwan fillah azakumullah, 7 perkara yang akan mengantarkan kita, membantu kita kepada as-sabat sampai kematian datang kepada kita. Itu yang pertama, al-i'tisam kita di sunnah, berpegang teguh pada kitab dan sunnah. Yang kedua, istidamah at-ta'ah, terus menerus kita di atas ketaatan. Yang ketiga, ad-du'a wa ilah alallah bisabah, permohonan dan doa terus menerus kepada Allah agar kita diberi sabab oleh Allah. Yang keempat, zikrullah ta'ala kathiran, berzikir kepada Allah sebanyak-banyak yang kita mampu. Yang kelima, adamul igtirar bil batil wa kasal mubattilat mubattilin, yaitu jangan mudah tertipu oleh kebatilan dan banyaknya pelaku kebatilan. Yang keenam, berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yang ketujuh, iltifaf haulal ulama as-salihin atau du'at as-fatihin. Itulah ikhwan fillah azakumullah, semoga Allah berikan sabar kepada kita sampai akhir hidup kita, sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Barangkali Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini sebagai nasihat untuk diri saya dan antum sekalian. Semoga Allah lindungi kita dari mara bahaya dan dari kesesatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.